إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan bab 228 ya. Hadis terakhir yang kita sudah baca tentang keutamaan puasa Asyura, dia sebaik-baik puasa, yaitu 10 Muharram. Dan Nabi bercita-cita untuk puasa juga tanggal 9-nya. Berarti 9 dan 10 Muharram. Tetapi belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Dan tetap ini sunnah, sunnah hamiyah. Kemudian ada hadis dhaif yang mengatakan untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi, maka boleh berpuasa tanggal 9-10 atau 10-11. Hadis ini tidak sahih, riwayat ini tidak sahih. Kata beliau, ada seorang perawi yang hafalannya buruk, yaitu Ibnu Abi Layla. Oleh karena itu hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Maka kembali kepada hadis yang sahih, bahwa untuk menyelisihi orang puasanya orang-orang Yahudi, yaitu dengan cara berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Ya, kita lanjutkan bab 228. Babu istihbabi sawmi sittati ayyamin min Syawwal. Bab tentang disunahkannya puasa 6 hari di bulan Syawwal. Tidak ada perselisihan para ulama kecuali Imam Malik. Imam Malik dalam Al-Muwatta, beliau menolak sunnahnya ini. Barangkali hadis pertama nanti, Imam Muslim, hadis 1254, belum sampai kepada beliau, Imam Malik. Ini beliau tulis dalam kitab beliau Al-Muwatta. Mungkin beliau sudah mendengar, melihat orang-orang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, tapi beliau belum mendapatkan hadisnya. Maka menurut ilmu yang ada pada diri beliau, beliau katakan tidak ada sunnahnya. Ya berarti bid'ah. Ya. Ah, jelas kita kembali kepada kaidah bahwa yang mengetahui menjadi hujah bagi yang tidak mengetahui. Beliau tidak tahu, ya enggak masalah. Kan beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Ya pastilah. Ada seayat, sehadis, satu dua hadis, mungkin puluhan hadis. Beliau tidak tahu, wajar. Walaupun ulama besar. Walaupun Imam Darul Hijrah. Walaupun guru dari Imam Syafi'i. Tetap manusia biasa yang tentu bisa benar, bisa salah. Ya. Maka apa yang menjadi ijtihad beliau, ucapan beliau, tidak membatalkan hadis ini. Hadis 1254. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, tentu zahirnya 30 hari, 1 bulan atau 29 hari, Kan begitu. Puasa Ramadan kan tidak mungkin 25 hari, tidak mungkin 20 hari. Maka dohirnya 30 hari, 29 hari, 1 bulan. Thumma adba'ahu sittan min syawal. Kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan syawal. Tidak ditentukan di sini tanggal berapa. Tentu haram tanggal 1. Apa tanggal 2, apa 3, apa 5, apa 17. Yang penting bulan syawal. Haruskah berurutan? Tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Adakah keutamaan? Tidak boleh mengutamakan, mengatakan ini keutamaan tanpa dalil. Kan berurutan kan lebih berat. Berarti lebih utama. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Justru Allah menghendaki kita beribadah dengan mudah, dengan nyaman. Kecuali sudah ditentukan. Harus begini. Harus tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Tentu sami'na wa ata'na. Tentu kita lapar. Tentu kita haus. Ya. Ah, tapi apabila ada sesuatu yang ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh, maka Nabi selalu memilih yang apa? Yang ringan, yang gampang, yang mudah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana kasyamid dahar. Maka dia seperti puasa ad-dahar. Ad-dahar dikatakan di sini dahar itu ya sepanjang masa. Ya. Bagi siapa? Bagi yang melazimkan seperti ini. Jadi setiap Syawal selalu puasa 6 hari. Selalu setiap tahun setiap Syawal dia puasa 6 hari, maka seolah dia puasa sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka oleh Allah akan dilipatkan, dikalikan 10. 10. Ramadan 30 hari, berarti 30 kali 10, 300. Syawal 6 hari, 6 kali 10, 60. 300 tambah 60, 360 setahun. Berarti ketika seorang muslim selalu berpuasa Ramadan, ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal dan itu setiap tahun, berarti setiap tahun dia berpuasa 360 hari. Setiap tahun 360 hari. Berarti tidak ada hari yang dia tidak puasa. Seolah seperti itu. Maka disebut di sini kasyamid dahar, seperti puasa sepanjang masa. Ya. Bukan puasa setahun. Karena apa? Karena terus kan? Terus. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang sudah kita lakukan, ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, sudah dilakukan oleh seorang muslim, jangan ditinggalkan. Walaupun tidak wajib. Puasa 6 hari bulan Syawal kan tidak wajib. Tapi sekali kita melakukan, maka terus. Jangan ditinggal. Bahkan ada riwayat Nabi selalu sholat 4 rakaat setelah asar sampai beliau wafat. Kenapa? Karena sekali beliau melakukan kebaikan, maka beliau tidak mau meninggalkannya. Itu sekali. Yaitu ketika beliau ketinggalan sholat, apa? Ba'diyah zuhur. Beliau tidak sempat sholat ba'diyah duhur setelah duhur itu karena sibuk menerima keislaman Abdul Qais. Ada beberapa orang yang masuk Islam, mungkin tanya jawab atau apa, tentu ini lebih besar dari ba'diyah duhur. Nah, setelah sholat asar, beliau melakukan ba'diyah duhur itu 4 rakaat. Nah, setelah ini dilakukan, besoknya dilakukan lagi, besoknya dilakukan lagi, besoknya dilakukan lagi, sampai beliau wafat. Ya, karena beliau tidak suka amal yang sudah dilakukan, kemudian ditinggalkan. Ya. Ah, bukan berarti bahwa ada sholat ba'diyah asar, tentu tidak ada. Tetap itu ba'diyah duhur. Ya, rawahu Muslim fi kul hadis. Yang pertama, al-hasanatu bi asri amsaliha. Kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Setiap kali kita melakukan kebaikan, maka selalu dikalikan 10. Maka bagaimana bisa setahun, yaitu 360, 300 ditambah 60. Ya, 300 karena 30 kali 10, 60 karena 6 kali 10. Yang kedua, istihbabu siyami sittati ayyami syawal. Disukai, disunahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan sekali lagi, bantahan seorang ulama, bantahan seorang Imam Malik, tidak perlu dihiraukan. Karena apa? Karena yang berilmu menjadi hujah bagi orang yang tidak berilmu. Maka ketika ada seorang ulama mengatakan, saya tidak tahu ada hadis seperti itu, bukan berarti enggak ada. Ucapan tidak tahu, tidak bisa dikatakan tidak ada. Jangankan seorang ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan tidak tahu. Aku tidak tahu Uzair itu nabi atau bukan. Maka ya tetap kita katakan tidak tahu. Jangan kita katakan berarti Uzair bukan nabi. Gitu ya. Ketidaktahuan beliau. Kan tidak semua ilmu diberikan kepada beliau. Banyak ilmu yang Allah tidak berikan kepada beliau. Itu beliau seorang nabi, seorang rasul. Manusia termulia. Rasul termulia, apalagi yang bukan beliau. Nah, termasuk ucapan Anas bin Malik yang mengatakan, aku tidak tahu nabi berdoa mengangkat tangan. Kecuali dalam sholat istisqa. Ini ucapan Anas bin Malik. Apakah ucapan ini bermakna bahwa Nabi betul-betul belum pernah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa di luar istisqa? Jawabannya, tidak. Itu sepengetahuan Anas bin Malik. Anas bin Malik memang tidak tahu. Yang lainnya kalau tahu, tentu diterima. Di antaranya Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya. Abu Hurairah mengatakan ucapan Nabi bahwa Allah malu. Ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa memohon sesuatu kepada Allah dan Allah belum memberikan, Allah malu. Aku malu kepada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa meminta sesuatu kepadaku dan aku tidak beri. Ya, berarti sekali lagi kaidah bahwa orang yang mengetahui menjadi hujah bagi orang yang tidak tahu. Ya juzu siyamu tilkal ayyam mustami'at au mutafarriqat. Bolehnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu secara berturut-turut boleh, secara tidak berturut-turut boleh. Tanggal 2, kemudian tanggal 5, kemudian tanggal 10, kemudian tanggal 17, bebas. Dan sekali lagi tidak boleh mengatakan ini lebih utama dari yang ini lebih baik dari yang ini, tidak boleh. Kecuali dengan dalil. Kalau dengan dalil, walaupun dalil itu tersembunyi bagi sebagian orang, maka itulah dalil. Ambil contoh misalnya, ketika Nabi mengatakan kepada Aisyah bahwa Jibril menyampaikan salam kepada engkau. Ya. Jauh sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, Nabi pernah mengatakan kepada Khadijah bahwa Jibril dan Allah menyampaikan salam kepada engkau. Nah, bagi orang yang tidak tahu, inilah sebuah riwayat bahwa Allah dan Jibril memberikan salam kepada Khadijah lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hanya Jibril yang memberikan salam kepada Aisyah lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyimpulkan, mana yang lebih mulia, mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, Khadijah apa Aisyah? Jawabnya tentu Khadijah. Ya, ini kan dalil. Karena Khadijah diberi salam bukan hanya oleh Jibril, tapi oleh Allah. Sementara Aisyah hanya diberi salam oleh Jibril. Tidak ada riwayat Allah pernah memberikan salam lewat Nabi kepada Aisyah. Nah, ini dalil. Tentu bisa dipakai. Tapi mengatakan puasa 6 hari berturut-turut lebih utama daripada tidak berturut-turut, ini butuh dalil. Mana? Ya, maka sama saja. Bahkan mana yang lebih mudah? Gariha ba'dus salaf wasalaha bi ramadhan. Sebagian kaum salaf tidak suka menyambungnya dengan Ramadhan. Maka dipisah. Mungkin tanggal 6 baru puasa, mungkin tanggal 15 baru puasa, mungkin tanggal 20 baru puasa. Ya. Yeah. Agar apa? Li'alla yadhunna al-jahalatu annaha mukammilatun lisiyami Ramadan. Agar jangan sampai orang-orang bodoh itu beranggapan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu merupakan penyempurna puasa Ramadan. Seolah kalau belum puasa Syawal 6 hari, belum sempurna puasa Ramadannya. Tentu ini keliru. Tentu ini anggapan yang salah. Maka para salaf tidak suka langsung tanggal 2. Tanggal 1 jelas haram. Ya. Waqad waqa'a ma khafu minhu fi ba'd biladil a'ajim. Bahwa yang dikhawatirkan oleh para salaf ini kejadian. Kejadian di orang-orang ajam. Orang-orang yang bukan Arab, orang-orang yang di pelosok, orang-orang yang jauh dari ilmu. Apa? Haitsu kanu yu'akhiruna 'idal fitri ila ba'di sittati ayyam min Syawal. Ini rusak. Apa? Mereka mengakhirkan Idul Fitri. Idul Fitri itu diakhirkan nanti saja setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Entah di negeri mana. Mungkin beliau tahu ya. Walillahilham, di negeri kita tidak ada sepertinya. Ya. Mungkin di negeri beliau, di negeri-negeri mana yang jauh dari ilmu. Mereka mengakhirkan Idul Fitri itu. Habis puasa Ramadan, langsung puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah itu, baru Idul Fitri. Ya. Ini salah. Ah, paling di negeri kita, di sebagian daerah itu sholat Id, makan, minum, satu Syawal itu langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung berpuasa, berturut-turut. Baru tanggal 8-nya seolah lebaran lagi. Ya, tentu ini keliru. Tentu salah. Ya, dan ada istilah macam-macam. Ya. Lebaran ketupat lah, lebaran Syawal, ada macam-macam. Ini berangkat dari kesalahan ini. Puasa 6 hari harus berturut-turut. Ya. Ya, kita lanjutkan bab 229. Babu istihbabi shaumil itsnain wal khamis. Bab tentang disunahkannya puasa Senin dan Kamis. Itsnain dan Khamis. Saya kira seluruh hari di dalam kata-kata bahasa Indonesia semuanya dari Arab. Itsnain, Thulasa, Arbi'a, Khamis, Jumu'ah, As-Sabt, Ahad. Ya. Hanya enggak tahu nih kenapa kok bisa jadi Minggu, ya. Nah, yang lainnya udah baik-baik ini. Itsnain, Selasa, Rabu, kenapa jadi Minggu? Dari mana Minggu? Ya, saya kira bahasa Inggris juga bukan kan? Nah, tahu itu dari mana? Maka yang tepat ya Ahad, pas kan? Al-Ahad, Al-Itsnain, Al-Thulasa, Arbi'a, Khamis, Jumu'ah, As-Sabt. Disunahkannya puasa Senin dan Kamis. Hadis pertama 1255. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yaumil itsnain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Saya kira pertanyaannya bukan, ya Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin? Nanti kan timbul fitnah. Ya Rasul, kenapa sholat lima waktu? Ya Rasul, kenapa subuh dua rakaat? Ya Rasul, kenapa babi haram? Tentu ini pertanyaan Yahudi. Pertanyaan haram. Ya. Tentu pertanyaan hakikat tentang puasa Senin. Karena tentang puasa Asyura kan sudah dibahas oleh Nabi. Kemudian puasa Arafah. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Keutamaannya begini, begini, begini, begini. Nah, sekarang para sahabat ingin mengetahui bagaimana tentang puasa Senin. Dijawab oleh Nabi, Zalika yaumun wulidtu fi. Itulah hari di mana aku dilahirkan. Maka wajib kita tentukan secara nas, qat'i, dalil, sabda Nabi, wahyu, bahwa Nabi lahir hari Senin. Maka mengatakan Nabi lahir hari Selasa atau Rabu atau Jum'ah, ini kufur. Ini kufur yang sudah mengetahui hadis ini. Berarti kan membantah Nabi. Ya, ucapan Nabi, wahyu. Orang yang tidak mau pakai wahyu, dia pakai penyelidikan. Ya. Nabi itu lahir ketika penyerbuan Abrahah, tentara gajah begini-begini. Setelah diteliti, sebetulnya hari Rabu itu. Maka kufur. Boleh melakukan penelitian seperti itu? Boleh. Kalau belum ada dalil. Belum ada sesuatu yang terang benderang. Dalil itu kan terang benderang. Dalil itu dari Allah, Allah yang Maha Tahu, memberitahu kepada kita semua lewat lisan Nabi bahwa beliau lahir hari Senin. Maka wajib kita tetapkan. Ya. Adapun beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, maka timbul pertanyaan, mana dalil, mana ucapan Nabi? Al-jawab tidak ada. Tidak ada dalil qat'i sahih sarih bahwa beliau mengatakan, aku lahir pada 12 Rabiul Awal. Tidak ada. Oleh karena itu, para ulama berselisih. Para ulama berselisih. Ahli sirah, ahli sejarah berselisih. Antara 12 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 18 Rabiul Awal, bahkan ada yang berpendapat di luar Rabiul Awal. Karena memang tidak ada dalil. Dan tentu tidak bisa dipastikan yang mana. Semuanya bisa benar, bisa salah. Kenapa? Karena enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya, enggak ada ibadah tertentu di tanggal bulan di mana beliau lahir. Di hari di mana beliau lahir ada apa-apanya? Yaitu puasa Senin. Tapi di tanggal beliau lahir, di bulan beliau lahir tidak ada apa-apanya, tidak ada ibadah khusus. Kalau ada apa-apanya, tentu akan disabdakan oleh Nabi. Apa beratnya bagi Nabi mengucapkan 12 Rabiul Awal misalnya, 10 Rabiul Awal misalnya, atau 10 Syawal, apa beratnya? Kan Allah Maha Tahu. Kalau ada sesuatu di hari kelahiran Nabi, tentu sudah beliau sabdakan. Sebagaimana beliau sabdakan hari apa beliau lahir. Kan tinggal, istilah kita tinggal selangkah lagi kan? Ya? Kenapa sahabat tidak kepikiran? Ya Rasul, hari Senin ya Rasul ya lahir. Tanggal berapa ya Rasul? Ya kan? Kan mestinya kan ada kepikiran seperti itu. Ya, kalau itu baik, tentu para sahabat digerakkan oleh Allah. Sebagaimana para sahabat digerakkan oleh Allah untuk bertanya tentang khamr dan judi. Dan pertanyaan itu dijawab secara wahyu. Allah akan gerakkan para sahabat untuk bertanya. Enggak ada pertanyaan para sahabat. Atau sekedar penasaran, tanggal berapa ya Rasul, bulan apa ya Rasul, insya Allah Nabi akan jawab. Tidak ada pertanyaan para sahabat dan Nabi tidak menerangkan, ini menunjukkan sekali lagi tidak ada apa-apanya. Di tanggal beliau lahir, di bulan beliau lahir. Oleh karena itu jangan bikin apa-apa. Ya, jangan bikin apa-apa. Jangan ngumpul-ngumpul khusus, solawat khusus, ceramah khusus. Karena memang tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu di hari di mana beliau lahir, yaitu hari Senin, dengan cara berpuasa. Ya, nah, maka tidak bisa hadis ini lalu dilarikan kemana-mana dan dijadikan dalil. Tuh, Nabi aja merayakan Maulid kan? Nah, ini memaksakan diri. Memaksakan diri. Bagaimana merayakan Maulid dengan puasa? Itu pun tiap Senin, ya kan? Kenapa tidak setiap Senin? Ini setahun sekali, 12 Rabiul Awal merayakan Maulid Nabi. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tidak ada imam-imam kita ini yang merayakan Maulid Nabi. Antum tahu siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi? Iya, Syiah. Bani Maimun Al-Qaddah, Bani Fatimiyah di Mesir. Dan awalnya bukan Maulid Nabi. Awalnya Maulid Husain. Karena mereka luar biasa. Pengaguman mereka, kultus mereka, ratapan mereka terhadap kematian Husain ini luar biasa. Seolah tidak ada musibah yang lebih besar dari terbunuhnya Husain. Ya. Terbunuhnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, enggak ada apa-apanya. Ya, dibanding dengan terbunuhnya Husain. Padahal siapa yang lebih mulia? Husain apa Nabi Yahya, Nabi Zakaria? Tentu Nabi, tidak ada tandingannya. Dibanding yang bukan Nabi. Ya. Kenapa tidak meratapi kematian Nabi Yahya, Nabi Zakaria yang terbunuh? Ini dia. Ah, maka dirayakanlah Maulid Husain, kemudian Maulid Hasan, imam-imam mereka. Ah, kemudian ada usulan dari sesama mereka untuk menarik simpati kaum muslimin. Bagaimana kalau kita sekalian merayakan Maulid Nabi? Ah, jadilah Maulid Nabi. Gitu. Bukan Salahuddin Al-Ayyubi ini pemutar balikan fakta. Justru Salahuddin Al-Ayyubi ini berseberangan dengan pihak istana. Beliau menolak perayaan Maulid Nabi. Hanya yang sering terdengar, yang sering disampaikan di mimbar-mimbar, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi lah yang pertama kali mengajak kaum muslimin untuk mengingat-ingat kelahiran Nabi. Di saat kaum muslimin melemah dalam perang salib. Kan hampir 200 tahun kan perang antara kaum muslimin dengan kaum salib. Kadang kaum muslimin menang, kadang kalah. Kadang kaum salib menang, kadang kalah. Ya. Bahkan hampir 100 tahun, 99 tahun kira-kira Palestina dikuasai oleh tentara salib. Kemudian direbut lagi dan begitu seterusnya. Nah, mereka mengatakan bahwa dengan momen Maulid Nabi yang digemborkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, lalu semangat jihad kembali muncul, akhirnya berhasil menaklukkan tentara salib. Ini keliru. Ini salah. Justru Salahuddin Al-Ayyubi menolak Maulid. Ya, ini bisa antum baca di Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, di Al-Kamil Ibnu Asir dan kitab-kitab sirah. Wa yaumun bu'itsu fi. Dan hari Senin itu hari di mana aku diutus. Jadi ketika beliau pertama kali didatangi oleh Jibril di Gua Hira, itu hari Senin. Berarti kan pertama kali beliau diangkat menjadi nabi. Ya. Satu lagi atau ya. Au unzila alayya fi, atau hari di mana diturunkan wahyu kepadaku. Tentu pertama kali. Ya. Jadi ada dua. Tentang wafat beliau hari Senin tidak disebutkan di sini. Ada di dalil lain. Rawahu Muslim fi kul hadis. Istihbabu shaumi yaumil itsnain. Disunahkannya berpuasa pada hari Senin. Fa fihi wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi uhiya ilaihi. Di hari Senin itulah beliau dilahirkan dan di hari Senin itulah beliau mendapatkan wahyu untuk pertama kali. Kemudian yang kedua, laisa fil hadisi hujjatun. Pada hadis di atas bukan merupakan hujjah. Bukan merupakan dalil. Liman ajaza bid'atal maulid an-nabawi. Jelas beliau di sini. Hadis di atas bukan merupakan hujjah bagi orang yang mengadakan bid'ah maulid Nabi. Tidak bisa diambil dari hadis di atas. Fa innal ihtifala bi yaumi maulidihi innama ahdasa ba'dal qurunil mufaddalah. Karena merayakan kelahiran beliau, maulid Nabi, itu hanya terjadi setelah lewat 3 kurun terbaik. Berarti sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. 3 generasi ini belum ada maulid. Belum ada maulid. Ya, belum dikenal maulid Nabi. Ya. Kemudian beliau membahas dengan panjang lebar tentang bid'ahnya maulid. Banyak kitab yang beliau baca dan yang paling beliau kagumi adalah tulisan dari Al-Faqihani. Ya. Beliau bawakan di sini panjang lebar intinya bahwa itu bukan sunnah Nabi, tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Dan inti permasalahan adalah mereka tidak faham kaidah besar. Apa kaidah besar yang mestinya mereka pegangi? Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya mereka memahami kaidah besar ini, bahwa tidak ada kebaikan dalam Islam yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat, maka selesai. Tidak ada perdebatan lagi tentang maulid, tentang Isra Mi'raj, tentang Nuzulul Quran, tentang tahlilan, dan seterusnya. Seandainya mereka menerima kaidah besar ini. Oleh karena itu, para ulama tidak mau melanjutkan perdebatan. Tidak mau melanjutkan diskusi. Sebelum mereka terima kaidah ini. Mau terima enggak kaidah besar ini? Bahwa tidak ada kebaikan dalam Islam yang luput dari sahabat. Para sahabatlah manusia-manusia yang pertama kali melakukan seluruh kebaikan dalam Islam. Dari mulai sholat berjamaah, wudu, umroh, haji, jihad. Adakah yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat? Jawab tidak ada. Mungkinkah ada sebuah kebaikan dalam Islam, dalam ibadah yang tidak dikenal oleh para sahabat? Tidak ada. Mereka mengatakan ada. Di sini. Di sini tidak ketemunya. Seandainya mereka mau terima ini, insya Allah selesai. Ya. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Jangan bilang apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini ada seorang ustaz yang membantah. Bukankah ucapan Hamdan katiran tayyiban mubarakan fi. Ini kan sahabat yang pertama kali melakukan. Bukan Nabi. Tapi Nabi membenarkan kan? Gitu. Mereka saat ini mengatakan. Berarti tidak semua harus mengikuti Nabi. Kita jawab betul. Betul. Tapi harus mengikuti sahabat. Kan gitu. Harus mengikuti sahabat. Ya. Sebagian yang berpegang pada sunnah. Tapi hanya mengatakan qala Allah wa qala Rasul titik, qala Allah wa qala Rasul titik, terkena dengan ustaz ini. Ya. Tapi dengan mengatakan bahwa laukana khairan la sabakuna ilaihi, diam dia. Karena memang tidak ada kebaikan yang luput dari para sahabat. Seandainya maulid Nabi baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Seandainya tidak tahlilan keselamatan kematian baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Seandainya perayaan tahun baru Islam, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan, dan begitu seterusnya. Lau kana khairan la sabakuna ilaihi. Ya, kita lanjutkan 1256. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini yang Kamis ya. Tadi cuma puasa Senin. Ini Senin dan Kamis. Tu'radul a'malu yawmal itsnain wal khamis. Amal itu ditampakkan, amal itu dinaikkan, diangkat. Itu pada hari Senin dan Kamis. Pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu ayyuradu 'amali. Aku senang amalku diangkat. Wa ana shaimun. Ketika aku sedang berpuasa. Pas amalku diangkat, pas aku sedang berpuasa. Ya. Ini wahyu yang wajib kita imani dan taati. Dan tidak boleh hadis ini menyebabkan kita berijtihad sendiri tentang sebuah riwayat dhaif. Ya. Aku senang berpuasa, aku senang baca Al-Quran ketika anu. Ini tidak boleh. Ini kita harus mengikuti Nabi. Ya. Dengan apa beliau mencontohkan ketika amal itu diangkat pada hari Senin dan Kamis? Dengan puasa. Ya. Maka tidak boleh kita ganti dengan mengatakan keutamaan baca Al-Quran di hari Senin dan Kamis. Tidak boleh. Keutamaan sholat-sholat tertentu di hari Senin dan Kamis. Tidak boleh. Yang boleh harus apa yang dicontohkan oleh Nabi. Yaitu pada hari Senin dan Kamis itu beliau berpuasa. Hadis ini ada kelemahan di dalam sanadnya. Beliau sebutkan di sini Muhammad bin Rifa'ah bin Sa'labah. Orang ini majhul. Siapa dia tidak dikenal oleh para ulama. Oleh karena itu hadis ini dhaif. Lakin hadithul bab yataqawwa. Tapi hadis tersebut menjadi kuat dengan hadis lain, yaitu hadis Usamah bin Zaid riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan lain-lain dari jalan lain. Wa huwa bi majmu'iha sahihun insyaallah. Dengan mengumpulkan semua riwayat maka hadis itu hadis yang tadi ya sahih. Oleh karena itu seluruh riwayat yang digabungkan ini sahihun bi syawahidihi, sahih dengan syawahid. Oleh karena itu boleh dijadikan hujjah. Maka ketika ada seorang ulama mengatakan hadis ini dhaif, lalu kita tinggalkan, nanti dulu. Ya, ini yang riwayat siapa? Yang riwayat lain? Gitu ya. Fikul hadis. Istihbabu siyamu yaumil itsnain wa yaumil khamis. Disunahkan, disukai berpuasa pada hari Senin dan Kamis. لِأَنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَ الْأَعْمَعَ. Karena pada hari Senin dan Kamis tersebut merupakan hari di mana amal itu diangkat. Untuk Senin tentu ada lebihnya. Jadi Nabi lahir. Nabi mendapatkan wahyu untuk pertama kali dan seterusnya. Hadis terakhir 1256. 157. Nanti kita lanjutkan setelah salat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadis terakhir 1257. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم memilih melihat mana hari, mana waktu. Di sini Saumal Isnain, melihat, memilih hari Senin untuk berpuasa dan Kamis. Ya, berarti beliau tidak asal-asalan. Yang penting puasa. Mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, mau Kamis, mau Jumat, gitu. Bahkan Jumat terlarang. Puasa di hari Jumat dilarang, kecuali diikuti dengan sehari sebelumnya, berarti Kamis Jumat, atau sehari setelahnya, berarti Jumat Sabtu. Berarti Jumat saja tidak boleh. Yeah. Kenapa? Karena hukum asal ibadah, hukum asal puasa, hukum asal sholat, hukum asal ibadah adalah haram. Hadis ini hasan, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Hanya ada satu fikul hadis, yustahabbu taharri awqatil ijabah wal qabul, disukai, disunahkan memilih-milih waktu mustajabah, waktu dikabulkan doa. Ini disunahkan. Kenapa memilih menjelang qomat baru berdoa? Kenapa memilih sepertiga malam? Kenapa memilih saat-saat berbuka? Kenapa memilih ketika sedang sujud? Jawabnya, karena ada dalil bahwa inilah waktu-waktu mustajabah. Tidak sama antara satu waktu dengan waktu lainnya. Tidak sama antara satu hari dengan hari lainnya. Dan semuanya harus dengan dalil. Tidak boleh dengan ro'yu, tidak boleh dengan akal, harus dengan dalil. Wa mala'uha bitta'ati wal ibadati wat taqarrubi ila Allah. Dan waktu-waktu mustajabah itu diisi dengan ketaatan, ibadah, taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada hubungannya dengan mencari dunia, mencari uang, jualan, bisnis, enggak ada hubungannya. Untuk mencari uang, mencari dunia, maka seluruh hari baik, seluruh bulan baik. Kita menentukannya dengan akal kita masing-masing, justru dengan akal, tidak dengan dalil, karena memang tidak ada dalil. Hari apa, bulan apa, tanggal berapa yang bagus untuk memulai jualan? Hari apa, tanggal berapa, bulan apa yang bagus untuk memulai bisnis? Ini tidak ada dalil. Justru kita disuruh berpikir sendiri. Ini bulan apa, orang-orang butuh apa, ini hari apa, orang-orang biasanya apa, libur apa masuk dan seterusnya. Ini justru kita disuruh berpikir dengan akal kita. Adapun tentang sholat, tentang puasa, tentang zikir, tentang wirid, jangan dengan akal kita, tapi dengan dalil. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Apakah puasa Sawal harus lunas dulu hutang puasa wajibnya? Ini yang afdol ya, sebagaimana bunyi zahir lafaz itu. Ya, yang afdol. Tapi bagaimana ketika waktu mepet, kita tidak sanggup untuk mengqada puasa? Kalau kita mengqada puasa maka Syawal keburu habis, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Tetapi yang terbaik tentu selesaikan dulu hutang puasa. Apakah doa ketika sujud dilakukan pada sholat sunat atau sholat wajib? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan, berarti umum. Berarti umum. Justru kalau sholat wajib kan kita jadi makmum, tidak suka-suka kita. Kita mau berdoa lama, imam sudah takbir, tentu kita harus segera takbir. Atau kita jadi imam, tentu harus memperhatikan bagaimana urusan makmum. Tidak suka-suka kita sebagai imam memperpanjang sujud. Nah, maka yang pas ya sholat sunat. Terserah kita, ya kan? Nah, dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Kalau terpaksa bahasa Indonesia atau bahasa yang bukan Arab, maka dalam hati saja. Jangan ada gerakan bibir, jangan ada gerakan lidah. Cukup dalam hati saja. Apakah ada dalil tentang dibolehkannya seorang cucu laki-laki menikah dengan cucu perempuan yang masih satu nenek tetapi beda kakek? Jangankan beda kakek, satu nenek, satu kakek, boleh enggak nikah? Boleh. Sepupu. Anak saya dengan anak kakak saya, itu boleh menikah. Mana dalil? Nah, mestinya bertanya, mana dalil perlarangan? Kan begitu. Karena hukum asal, si fulan dengan fulanah ini, hukum asalnya boleh menikah apa boleh tidak menikah? Boleh. Ah, boleh. Boleh. Namanya laki-laki fulan dengan seorang wanita fulanah, siapapun dia, hukum asalnya boleh menikah. Boleh menikah. Menjadi tidak boleh kalau ada dalil yang melarang. Kalau ada dalil yang melarang. Ada dalil yang melarang, yaitu orang tua dengan anak, cucu, cicit terus ke bawah. Ya. Berarti otomatis anak dengan orang tua, kakek, buyut terus ke atas. Keponakan dengan paman atau bibi, adik dengan kakak. Ya, dan seterusnya ini dari segi nasab darah. Nanti ada dari segi susuan, satu lagi dari segi apa? Pernikahan. Dengan sebab saya nikah dengan fulanah, maka setelah itu saya tidak boleh nikah dengan ibunya fulanah. Sampai kapanpun. Gitu ya. Kalau saya tidak nikah dengan fulana, tentu saya boleh nikah dengan ibunya fulana. Kan begitu. Nah, ini sebab pernikahan. Nah, berarti yang ditanyakan tadi dari sebab nasab. Dari sebab nasab. Adakah anak abang dengan anak adik itu dilarang menikah? Tidak ada. Ya. Bisa dilihat di surat An-Nur itu ya. Dari 30, 31 dan seterusnya. Itu dijelaskan secara lengkap mana yang mahram. Ya, di luar itu bukan mahram. Bukan mahram berarti boleh menikah. Yang paling dekat barangkali itu. Ya, yang paling dekat barangkali sepupu. Anak abang dengan anak adik. Dan ini enggak ada bedanya anak yang laki-laki, yang tua, yang perempuan, yang muda, enggak ada masalah. Ya. Intinya satu kakek, satu nenek boleh menikah. Apabila puasa Asyura jatuh pada hari Sabtu, bolehkah mulai puasanya di hari Jumat? Jawaban tadi, berarti sudah pas kan Jumat Sabtu. Yang tidak boleh kan Jumat saja. Ya. Adapun larangan puasa di hari Sabtu, ada hadisnya yang rajih bahwa itu mansukh. Dimansukh oleh apa? Dimansukh oleh hadis tadi. Jangan kalian puasa di hari Jumat saja. Jika kalian puasa di hari Jumat, maka ikuti dengan Kamis atau ikuti dengan Sabtu. Berarti Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Kemudian dimansuh juga dengan hadis Abdullah bin Amr bin As, di mana Nabi berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, di tawaran terakhir, di tawaran terakhir, kan dari awal terus menawar terus Abdullah bin Amr bin As. Karena Nabi mendengar Abdullah bin Amr bin As puasa setiap hari. Puasa setiap hari, sudah pernah kita baca hadisnya. Nah, sengaja Nabi datang ke rumah dia untuk menasihati, berpuasalah sebulan tiga hari. Sebulan tiga hari. Nanti akan datang hadisnya. Abdullah bin Amr bin As menawar, aku bisa kuat lebih dari itu. Maka Nabi memberikan Senin Kamis. Ya, aku kuat lebih dari itu. Maka Nabi menambah lagi, menawar. Puncaknya adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sebelumnya masih ada. Sehari puasa, dua hari tidak. Sehari puasa, dua hari tidak. Ini bagian dari sunnah. Jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Sehari puasa, dua hari tidak. Puncaknya adalah sehari puasa, sehari tidak. Kata Abdullah, aku kuat lebih dari itu. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik dari itu. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Melewati hari Sabtu apa tidak? Pasti. Pasti. Dan Nabi tidak bicara apa-apa. Nabi tidak bicara apa-apa. Berarti puasa hari Sabtu boleh. Oleh karena itu larangan berpuasa di hari Sabtu. Bahkan ada kalimat, seandainya tidak ada makanan apa-apa, adanya cuman ranting atau dedaunan, makanlah itu. Jangan puasa di hari Sabtu. Ini dimansuh oleh hadis-hadis tadi. Kenapa Imam Nawawi tidak mencantumkan keutamaan puasa Daud? Apakah puasa Daud adalah puasa sunnah paling utama? Secara jumlah, iya. Karena Nabi mengatakan tadi, tidak ada yang lebih baik dari itu. Secara jumlah. Adapun secara satu saja, sudah baru belum lama kita lewati hadisnya, bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Asyura. Satu saja kan, 10 Muharram. Gitu. Secara jumlah, iya. Yang terbaik, puasa Daud. Bolehkah menjadi wali nikah anak yang lahir di luar nikah? Tidak boleh. Ya, yang boleh jadi wali nikah, wali hakim. Anak yang lahir di luar nikah. Berarti anak zina, kan? Istilahnya, tidak boleh. Ini wanita, ya. Anaknya, bayinya perempuan. Ketika lahir, ketika dewasa mau nikah, tentu butuh wali untuk menikahkan. Bolehkah ayahnya, abangnya, dan seterusnya, semuanya tidak boleh semua. Semuanya tidak boleh semua. Karena yang paling tepat, yang paling berhak, yaitu ayahnya, tidak boleh. Tidak boleh ayah secara biologis, ya, istilah kita, kata Imam Syafi'i Abul Mani. Bapak secara mani saja, ini tidak boleh. Padahal dari mani dia, tidak boleh. Apalagi abangnya, apalagi pamannya, tentu lebih tidak boleh lagi. Ayahnya saja tidak boleh. Maka satu-satunya wali yang bisa menikahkan dia adalah hakim. Wali hakim. Apakah larangan sholat setelah sholat asar itu mutlak? Tidak, tidak mutlak tadi, kan? Yang dilarang adalah saat matahari memerah beberapa menit sebelum tenggelam. Jika tenggelamnya jam 6 misalnya, mungkin jam 6 kurang 5, jam 6 kurang 7, ini jangan sholat. Diistilahkan di situ sebagai tanduk syaitan. Ya. Tunggu sampai matahari betul-betul sudah tenggelam. Jangan sedang tenggelam, ya. Sedang tenggelam masih tanduk setan. Ini saat-saat di mana setan menyukai ini. sama dengan matahari sedang terbit. Ini saat-saat di mana setan berkeliaran senang sekali. Ya. Maka jangan antum jangan ikut-ikutan setan ya. Senang melihat matahari sedang tenggelam, sedang terbit, ya. Apa itu istilahnya? Sunset, sunrise. Ini kesukaan setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkeliaran. Oleh karena itu Nabi katakan, jika anak-anakmu ada di luar, masukkan. Masukkan. Sampai matahari betul-betul tenggelam. Ketika betul-betul tenggelam, boleh anak-anak dikeluarkan lagi. Ketika menjelang tenggelam, jangan. Ya? Atau sedang tenggelam. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته